Baik, lebih dahulu mana, lebih afdal mana, bismillah dulu baru membasuh telapak tangan atau dibarengi bismillahnya dengan membasuh telapak tangan? Tadi sudah dibahas. Di lebih afdal, lebih sunnahnya, sunnahnya itu yaitu bismillahnya berbarengan dengan membasuh telapak tangan ketika wudu. Bukan bismillah dulu baru membasuh telapak tangan. Jadi sunnahnya berbarengan basuh tangan berbarengan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillah itu disunahkan ketika berbarengan dengan pekerjaannya itu. Wallahu a'lam bishawab.